Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي وأخواتي الكرام، أعزني وأعزكم الله جميعا، kita lanjutkan hadis yang berikutnya dari kitab Bahjatul Qulubul Abral wa Qurratul Uyun Al-Akhyar bi Syarhi Jawamil Akhbar. Pada hadis berikutnya, Al-Allamah Syekh Abdul Rahman Nasir Sa'idi rahimahullah membawakan tentang babu qat'il waswasah wal isti'adah, bab memutus tentang waswasatu syaitan. Yang dimaksud dengan waswasah di sini adalah waswas, bisikan asyaitan dan berlindung dari godaan syaitan. Nah, termasuk keyakinan Ahlu Sunnah wal Jamaah bahwasanya syaitan itu ada wujudnya, zatnya, sifat maupun zatnya, dan perkara ini diingkari oleh kaum Mu'tazilah yang mereka mengingkari tentang adanya syaitan, bahwasanya mereka meyakini bahwasanya syaitan itu adalah hanya sifat saja. Adapun Ahlu Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwasanya syaitan itu ada, sebagaimana dijelaskan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat An-Nas, "Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas." Alladhi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Syahidnya adalah min syarril waswasil khannas. Ya, katakanlah aku berlindung kepada Rabb manusia, ilahnya manusia dan rajanya manusia. Nah, dari apa? Dari kejahatan waswas. Ya, waswas yaitu bisikan-bisikan syaitan. Khannas disebutkan di ahlu tafsir sebagaimana dalam Ibnu Katsir rahimahullah bahwasanya syaitan masuk ke dalam hati manusia sebagaimana syaitan berjalan di aliran darah manusia Ibnu Adam, kemudian membisik-bisiki dengan belalainya. Maka ketika syaitan membisik-bisiki, maka belalainya memanjang, kemudian Iya, ketika seseorang berlindung kepada Allah, maka dia pun mengkerut. Maka dikatakan khannas, yaitu mempunyai belalai yang dia meniup-niupkan waswas syaitan. Minal jin wan nas, yaitu dari syaitan, dari kalangan jin dan manusia. Ini menunjukkan bahwasannya syaitan, ya, dari kalangan jin dan manusia, yang mereka memberikan tipu daya. Dan hal ini dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah, bahwasannya asyaitan, ya, mempunyai makar dan tipu daya kepada Bani Adam. Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang perkara ini di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang musuh Allah Subhanahu wa taala ini, yaitu iblis dari bala tentara syaitan. Nah, memberikan tipu daya kepada Bani Adam. Wa bima aghwaytani laqudanna lahum siratakal mustaqim thumma laatiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarhum syakirin. Antum lihat di dalam surat Al-A'raf ayat ke-16 sampai ke-17. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang tipu daya iblis dan bala tentaranya syaitan. Wa bima aghwaytani, maka dengan sebab engkau telah menyatakan aku sesat, laqudanna lahum siratal mustaqim, sungguh aku akan duduk lahum, disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah bahwasanya jumhur mufassirin dan ahlu nahu menyebutkan di dalam ayat tersebut ada huruf jar yang dibuang, yaitu huruf ala, yang takdirnya laqudanna lahum ala siratika. Di sana disebutkan dengan nasab fabima aghwaytani laqudanna lahum sirataka al-mustaqim, disebutkan dengan bentuk nasab. Iya, antum lihat di sana, makanya taklim itu bawa mushaf. Iya. Namanya taklim, iya, kaum muslimin membahas Al-Qur'an. Fa bima aghwaytani laqudanna lahum sirataka. Di sana ada huruf jar yang dibuang, yaitu huruf ala. Takdirnya laqudanna ala siratika al-mustaqim. Faidahnya apa? Faidahnya di sana yaitu bahwasannya, ya, seorang yang duduk atas suatu mesti dia akan mendatanginya, akan menghalanginya. Maka syaitan bersumpah di hadapan Allah akan menyesatkan Bani Adam, karena di sana dia menyatakan aku akan duduk ala siratal mustaqim, artinya di depan. Maka disebutkan thumma laatiyannahum min bayni aydihim, kemudian sungguh aku akan mendatangi mereka, min bayni aydihim, dari hadapan mereka, depan mereka, wa min khalfihim, dan dari belakang mereka, wa an aymanihim, dan dari kanan-kanan mereka, wa an syama'ilihim, dan dari sebelah kiri mereka. Kemudian kata syaitan, ya, dijelaskan oleh Allah dalam ayat ini, la tajidu aktsaruhum syakirin, dan engkau tidak akan mendapati kebanyakan mereka, ya, menjadi orang-orang yang bersyukur. Antum catat, disebutkan di dalam surat ini surat Al-A'raf ayat ke-16-17 tentang makayidus syaitan, tentang tipu daya syaitan, terkumpul di dalam ayat ini menjelaskan tipu daya syaitan. Disebutkan oleh ahli tafsir, di antaranya Ibnu Abbas dan juga para ulama yang lainnya, bahwasanya makna aku akan duduk untuk mereka, yaitu ala siratikal mustaqim, yaitu ala dinikal wadih, di atas agama engkau yang telah jelas. Bahkan dikatakan oleh Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, ala siratikal mustaqim ala kitabillah, di atas kitabullah. Kemudian dikatakan oleh Jabir, ala al-Islam, di atas Islam. Dikatakan agama engkau yang lurus, agama engkau yang hak. Artinya di sana menunjukkan bahwasannya seseorang yang dia berpegang teguh dengan al-haq, berpegang teguh dengan agama Allah, berpegang teguh dengan kitabullah, berpegang teguh dengan agama Allah yang jelas, mesti di hadapannya akan datang syaitan dari depan, belakang, kanan dan kiri menggoda Bani Adam. Lalu apa maknanya bahwasanya sungguh syaitan akan mendatangi mereka dari hadapan mereka, dari belakang mereka, dari sebelah kanan mereka, dari sebelah kiri mereka? Disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah tafsirannya, summa la'atiyannahum min baini aydihim, kata Ibnu Abbas di dalam riwayat Atiyah, min kibali dunya. Syaitan akan mendatangi mereka dari depan, maksudnya adalah dari sisi dunia. Di dalam riwayat Ali radhiyallahu an, yaitu syaitan ayushak hum fi akhiratihim, syaitan akan memberikan keragu-raguan dalam masalah akhirat mereka, dibuat ragu. Dan masya Allah, di zaman fitnah sekarang ini, para syaitan-syaitan dari kalangan jin dan manusia bekerja sama. Entah itu dari orang-orang yang memang jelas-jelas kekafirannya, orang-orang Nasrani, Kristen dan yang lainnya, Yahudi, bahkan juga dari kalangan orang yang menisbatkan diri pada agama Islam ini, memberikan keraguan-keraguan. Iya, sering kita dengar, kamu sholat 5 waktu itu kan susah, mendingan masuk Kristen, nanti masuk surga sudah jelas surganya. Iya, membuat ragu kaum muslimin. Ya, diberikan keraguan-keraguan. Coba lihat kamu masuk Islam tapi lihat miskin tiap tahun, lihat nih kami, ya kaya tuh, ya kan? Seperti itu siapa? Memberikan keraguan-keraguan tentang agama Islam. Sudah jelas agama Islam siratal mustaqim, wadih, diberikan kerancuan-kerancuan di dalam pemahaman masalah agama. Ya, dari tingkatan yang rendah sampai tingkatan para ulama, dari sesuai dengan keimanan mereka, diberikan cobaan, ujian, digoda oleh syaitan, seperti itu. Ya, yang tadinya mantap di jalan al-haq, goncang gara-gara adanya dibuat keraguan oleh syaitan. Kemudian juga dikatakan artinya, maksudnya oleh Al-Hasan Basri, dari depan, min kibalil akhirah, yaitu dari arah akhirat, sehingga adanya takdziban bil ba'ts wa jannah wan nar, adanya pendustaan terhadap hari kebangkitan, mendustakan jannah dan mendustakan tentang an-nar, api neraka. Kemudian makna wa min khalfihim, dan syaitan akan datang dari belakang mereka, Bani Adam. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, yaitu arghabuhum fi dunyahum, yaitu setan memberikan harapan-harapan tentang dunia mereka, digoda. Iya. Dikatakan oleh Al-Hasan, maksudnya min kibali dunyahum wa azayyanahum lahum wa ashiha lahum. Syaitan akan datang dari arah dunia mereka, menghias-hiasi dunia untuk mereka, memberikan keinginan-keinginan hawa nafsu tentang mereka. Nah, sehingga dikatakan oleh Abu Shalih, yaitu memberikan keraguan kepada mereka dalam masalah akhirat dan menjauhi akhirat dari mereka, sehingga mereka tidak melihat akhirat, mereka hanya melihat dunia. Sedangkan makna wa'an aimanihim, setan akan mendatangi dari sisi kanan mereka. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu an, yaitu asbaha alaihim amru dinihim, memberikan as-subuhat-subuhat tentang urusan agama mereka. Demikian pula dikatakan oleh Abu Shalih, yaitu al-haq, dibuat ragu tentang kebenaran. Dikatakan oleh Mu'abbas juga, yaitu dari sisi kebaikan-kebaikan mereka. Demikian. Nah, artinya diberikan kerancuan tentang masalah kebaikan, sehingga dia mengambil perkara yang futuli dibandingkan yang lebih afdal, seperti kebanyakan orang-orang yang dia ahlul ibadah tanpa disertai dengan ilmu. Nah, sedangkan maksud dari an syama'ilihim, dikatakan oleh Al-Hasan, yaitu sayiat ya'muruhum biha wa yahuffuhum 'alaihim wa yazinuha fi a'yunihim. Syaitan akan datang dari sebelah kiri, yaitu dari kejelekan-kejelekan yang syaitan memerintahkan mereka, dihasung, kemudian juga dihias-hiasi kejelekan-kejelekan itu, dianggap baik. Nah, itu makna dari ayat firman Allah Subhanahu wa taala, dijelaskan oleh Ibnu Qayyim rahimahullah dengan menukilkan dari kalam sahabat dan para a'immah. Inilah bentuk tipu daya asyaitan secara garis besarnya. Yaitu dari mana datangnya? Dari depan. Kemudian dari belakang. Kemudian dari sebelah kanan. Kemudian dari sebelah kiri. Ada yang syaitan tidak bisa datang. Dari mana? Dari atas. Dikatakan oleh Qatadah, iya, ataka syaitan ya ibna Adam min kulli wajhin ghaira annahu lam ya'tika min fawqika. Kata Qatadah, syaitan akan mendatangi engkau wahai bani Adam dari segala sisi, kecuali dia tidak bisa mendatangi engkau dari arah atas engkau. Kenapa? Lam yastati' an yahula bainaka wa baina rahmatillah. Dia tidak akan mampu, iya, berusaha karena terhalang antara engkau dan antara rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dari atas dia tidak bisa. Maka di dalam hadis ini akan dijelaskan salah satu bentuk daripada makarus syaitan oleh Al-Allamah Syekh Abdurrahman Nasir Si'idi rahimahullah. Kita baca, dan juga sekaligus beliau sebutkan dan jelaskan bagaimana cara menghindarinya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitan ahadakum fayaqulu man khalaqa kada, man khalaqa kada, hatta yaqula man khalaqa Allah, wa idza balagha falyasta'id billah wal yantahi. wa fil lafdin falyaqul amantu billah wa rasulihi muttafaqun alaihi. Wa fil lafd la yazalun nasu yatasaaluna hatta yaqulun man khalaqallah. Hadis dari Abu Hurairah. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya'ti syaitanu ahadakum. Syaitan akan mendatangi seseorang di antara kalian. Fayaqul. Maka syaitan akan mengatakan, man khalaqa kadza? Siapa yang menciptakan ini? Man khalaqa kadza? Kemudian siapa yang menciptakan ini? Iya. Siapa yang menciptakan kamu? Allah. Lalu siapa yang menciptakan nam ibu kamu dari mana? Allah yang menciptakan. Dari siapa? Dari ibunya, dari orang tuanya. Kemudian terus sampai-sampai setan menyatakan, lalu siapa yang menciptakan Allah? Demikian. Lihat tipu daya setan. Nah, maka apabila sampai hal ini, fal yasta'ibillah, berlindunglah kepada Allah, wal yantahi, kemudian berhenti dari syubhat yang dilontarkan oleh syaitan. Nah, dan banyak dilakukan oleh manusia perkara-perkara yang mengada-ngada. Seperti misalnya sekarang coba telur sama ayam mana yang dulu ada? Wah, kalau perempuan yang enggak perlu. Iya. Nah, ayam, kalau ayam telurnya dari mana? Telur, kalau telur ayamnya mana? Perkara-perkara peduli. Nah, demikian setan. Kalau udah asyik, baru diseret. Nah, nanti yang menciptakan Allah siapa? Nah, demikian waswasu syaitan. Maka kalau datang seperti ini, berlindung kepada Allah, kemudian berhenti. Di dalam lafaz lainnya, falyaqul amantu billah wa rasulihi. Di dalam lafaz lainnya, yaitu muttafaqun alai, katakan aku beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di lafaz lafaz yang lainnya dijelaskan oleh Rasulullah SAW, manusia ya senantiasa mereka saling bertanya. Sampai-sampai mereka mengatakan siapa yang menciptakan Allah. Nah, dijelaskan oleh beliau tentang permasalahan ini. Alama Syekh Abdurrahman Nasir Si'li rahimahullah ihtawa hadzal hadits ala annahu labudda an yalqiya syaitan hadzal iratul batil. Imma waswasah mahdhah au ala lisan syayatinil ins wal mulahidatihim. Waqad waqa' kam akhbar. Wa innal amrayn waqa'a. Bahwasan di dalam hadis ini mengarahkan bahwasanya syaitan mesti dia akan melontarkan keinginan-keinginan batil. Disebutkan imma waswasah mahdhah, bisa jadi dilontarkan padanya bisikan-bisikan semata, atau melalui lisan para syaitan dari kalangan manusia dan juga orang-orang yang menyimpang di antara mereka. Mesti seperti itu. Iya, dalam permasalahan apapun. Di sini dijelaskan dalam permasalahan akidah, dalam masalah apa saja, dalam masalah manhaj, dalam masalah yang lainnya. Nah, dilontarkan seperti itu. Dan telah terjadi apa yang dikabarkan, kata Syekh. Maka kedua-duanya terjadi. Imma waswas saja dari syaitan, atau melalui lisan para syaitan manusia dan orang-orang yang menyimpang. Kalau lagi ngelamun. Iya. Asalnya kalau taklim biar banyak gimana ya? Begitu. Memang ada girah kepada kebaikan, tetapi tanpa bimbingan, akhirnya disimpangkan. Ya, seperti misalnya ghirah yang ada pada orang-orang Khawarij. Ini kemungkaran harus dicegah. Benar enggak? Benar dari satu sisi. Tapi kebablasan ini gimana? Akhirnya mencaci pemerintah. Orang-orang Khawarij. Kenapa? Itu tadi dibisik-bisiki. Kemudian juga adanya para nam syaitan di kalangan manusia yang memberikan was-was tersebut dengan adanya kalam-kalam batil tentang permasalahan yang sudah jelas, sehingga seseorang terpalingkan dari al-haq, kebenaran tersebut. Allah dan Rasulnya menjelaskan demikian-demikian. Contohnya tadi dalam masalah kasus ini, taat kepada pemerintah. Iya, Allah memerintahkan demikian, Rasulnya memerintahkan demikian. Tapi karena ada para syaitan dari kalangan manusia memberikan subuhat-subuhat, rancu jadinya, sehingga dia berani ya mencaci maki pemerintahnya, jatuh kepada dosa besar. Terjadi. Ima salah satunya karena ngelamun, ngelantur, atau dia ya tarik napas bersemedi dapat wangsit dari syaitan, atau dia membaca buku-buku yang penuh dengan subuhat dari kalangan orang-orang yang menyimpang. La yazalu syaitan, kata saya, yadfa' ila qulubin man laysat lahum basirah hada su'al batil wa la yazalu ahlal ilhad yalquna hadhihi syubhah allati hiya aftalus subah wa yatakallamuna 'anil ilal wa 'an mawadil ilm bikalamin sakhifun ma'ruf. Senantiasa orang-orang yang menyimpang, mereka akan memberikan, melontarkan subhat-subhat ini, yang itu adalah subhat yang paling batil. Mereka berbicara tentang alasan-alasan, tentang masalah materi-materi ilmu dengan kalam yang sakhifun ma'ruf, sudah jelas iya ma'ruf kebatilannya. Iya, sudah jelas ma'ruf kebatilan. Sekarang tentang masalah syirik saja, kalau orang yang masih diberikan fitrah yang bersih dalam hatinya, punya akal sehat, ngapain ya minta-minta sama pohon ini? Iya. Tapi orang-orang yang sudah terkena subhat oleh syaitan, beda pandangannya. Oh, ini kan karena adanya barokah, begini, begini, begini, begini. Sampai na'udzubillah, maaf-maaf saja, kotoran hewan dijadikan barokah. Coba. Kalau akal sehat fitrah ini kan kotoran. Tapi orang yang terkena subhat dibutakan oleh syaitan, bet. Dan kiaskan tentang permasalahan yang lainnya, perkara yang wadih dalam masalah kebenaran, bisa rancu dengan adanya subhat. Ini kan jelas. Taat kepada pemerintah, jelas urusannya. Ini dalilnya dari Al-Quran, ini dalilnya. Tapi karena ada subhat-subhat, nah, itu bisa seseorang berbalik. Iya, dijelaskan beribu alasan-alasan dalam masalah apa saja, masalah manhaj, masalah yang lainnya. Nah, iya, seperti subhat, apain sih tahdir-tahdiran? Iya, kita kan kaum muslim bersatu, coba. Perkaranya dia menginginkan bersatu, tetapi batil, yang diinginkan batil. Kemudian juga kalam-kalamnya, iya. Nata'awanu fi matafaqna wa natadiru ba'duna ba'dan. Ya, fi matafaqna, kita memberikan toleransi pada perkara yang kita berbeda, dan kita bersepakat pada perkara yang kita sepakati, saling-saling tolong-menolong. Kelihatannya benar enggak? Benar, tetapi yang diinginkan batil. Seperti itulah kalam-kalam mulhidin di setiap tempat dan zaman. Dan itu memang sunnatullah, bahwasanya akan senantiasa ada orang-orang yang mempunyai ya penyakit-penyakit di dalam hati, kemudian melontarkan penyakit-penyakit ini kepada orang-orang yang dia iltizam di atas sunnah, di atas al-haq, sehingga mereka menjadi ragu. Seperti yang sudah disebutkan tadi, itulah makar-makar dari para syayatin. Kemudian kata beliau, waqad arsyadan nabiy sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits azim ila daf'is su'al bi umurin thalathah. Dan sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbing di dalam hadis ini dengan bimbingan yang sangat besar untuk menolak pertanyaan ini dengan tiga perkara. Al awal bintiha, disebutkan oleh Rasulullah, palian tahi, berhenti, jangan diteruskan. Artinya bukan hanya subhat ini saja ya ikhwan. Ketika ada subhat-subhat yang lainnya yang kita tidak mengerti jawabannya, diam, jangan berbicara sampai dia mengerti tentang ilmunya, sampai mengerti tentang hakikat permasalahan, maka tidak akan jadi booming masalah fitnah. Kalau booming masalah jual beli bagus, tapi kalau booming masalah fitnah ngeri. Nah, diam sampai datang penjelasan yang betul-betul wadih. Demikian. Berhenti. Wa ta'awudz minasy syaithan, dan berlindung dari syaitan, wa bil iman, dan dengan keimanan. Amal intiha. Adapun berhenti di sini wa huwal amrul awwal. Yang pertama. Fa innallaha ta'ala ja'ala lil afkar wal uqul haddan tantahi ilaihi. Maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan pikiran-pikiran dan akal itu terbatas yang dia berhenti kepadanya. Batasannya. Dalam masalah akidah, tidak semuanya bisa dicerna dengan akal. Terbatas. Maka seseorang harus mengerti bahwasannya dia terbatas dalam masalah ini. Berhenti. Jangan terus mengikuti dari bujukan syaitan. Kalau sudah terbatas, wala tatajawazahu, jangan melampaui batasannya. Dalam masalah akidah sudah terbatas, tidak bisa sampai kepada perkara yang gaib, apalagi tentang Allah. Diam, jangan diteruskan. Kenapa? Qadariyah, Murji'ah, dan orang-orang yang menafikan, menolak nama dan sifat Allah, itu dia terjatuh kepada syubhat di dalam masalah akidah. Karena itu tadi, akal-akalan. Kalau begini nanti jadinya begini, kalau begini nanti begini. Akal tidak mampu melampaui perkara yang gaib, apalagi masalah tentang Allah subhanahu wa ta'ala. Dia tidak berhenti pada apa yang sudah dijelaskan dalam Al-Quran dan Nas, tapi dia bablas terus melampaui batasan akalnya. Akhirnya apa? Ditolak sifat dan nama Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian pula tentang masalah yang lain, masalah manhaj. Ketika masalah tahdir, di sana adanya berbagai macam hikmah-hikmah yang dijelaskan oleh para ulama. Ditimbangnya dengan apa? Dengan akal. Dia terbatas ilmunya, harusnya kan cari, tanya, sehingga dia ngerti masalah tahdir. Juga tentang masalah musyawarah, dia harusnya tanya kepada para ulama. Nah, sehingga tidak adanya syubhat. Itu tadi. Karena dia dilampaui akalnya dengan hawa nafsu, dengan adanya perasaan-perasaan, apalagi diiringi dengan pihak-pihak yang di sana adanya al-hasad, adanya hasad wal baghi, dan kekejian, jadi fitnah. Wa yastahi law hawalat mujawajatuhu an yastati' li'annahum mahal. Mustahil untuk dia berusaha melampaui kemampuannya karena akal sudah terbatas. Jangankan masalah keterbatasan ilmu, akal masalah keterbatasan akal, kadang orang hanya bisa masalah itu sudah itu. Misalnya orang berkecimpung masalah mesin, enggak mungkin dia ditanya tentang masalah pertanian, enggak bisa. Kalau dia menjelaskan masalah pertanian, dia berarti melampaui kebatasannya. Karena dia mampunya hanya masalah mesin. Demikian pula sebaliknya. Orang dia mampu dalam masalah pertanian, gak mungkin dia bisa menjelaskan tentang masalah mesin. Ini masalah dunia. Bagaimana dengan permasalahan ilmu mawad ya, materi-materi ilmu agama. Ya, orang hanya terbatas ini, hanya terbatas itu. Iya. Orang yang dia hanya bisa nahu. Dia belum belajar tentang masalah manhaj, dia belum belajar tentang masalah akidah, membahas tentang masalah akidah dan nahu. Terbatas. Kenapa? Karena dia belum punya kaidah-kaidah dalam masalah akidah. Jangankan demikian, para sahabat saja ketika menjelaskan tentang permasalahan, nah, ketika dikatakan bahwasannya, nah, seseorang akan masuk jannah, iya, tanpa hisab, selama dia tidak zalim. Maka para sahabat, siapa di antara kami yang tidak zalim, wahai Rasulullah? Sahabat yang orang Arab, iya, ngerti bahasa Arab. Ketika dikatakan bahwasannya akan masuk jannah tanpa hisab, orang yang tidak zalim, maka dijelaskan oleh Rasul, bukankah telah berkata Luqman kepada anaknya, inna syirka la dhumun adzim. Tentang masalah-masalah yang lainnya dalam bahasa Arab. Seperti itu. Nah, demikian. Jangan sampai melampaui batasan yang dia tidak mampu. Tanya, belajar sehingga dia mengerti permasalahannya. Nah, li'annahum mahal, karena keterbatasan akal. Wa muhawalatul mahal minal batil wassafah. Dan berusaha melampaui batasan akalnya, itu termasuk kebatilan dan termasuk kebodohan. Wa min amhalul mahal tasalsul fil mu'athirina wal fa'ilin. Wa innal mahlukat laha ibtida'an wa laha intiha'an. Wa qad tasalsal fi kathiran min umuriha hatta tantahi ilallah alladhi awjadaha wa awjada ma fiha min as-sifat wal mawat wal anasir wa anna ila rabbikal muntaha. Maka dijelaskan di sini. Naam. Dan dari keterbatasan dari akal manusia itu terkadang bersambung. Nah, mu'athirin, terpengaruh. Wal fa'ilin, dari perbuatan-perbuatannya. Maka makhluk-makhluk itu dia punya permulaan dan berakhir. Ya, ketika banyaknya perkara-perkara yang sambung menyambung dari urusan-urusannya sampai berakhirnya ujung-ujung mesti kepada Allah. Seperti pertanyaan tadi yang disebutkan oleh kebanyakan manusia, sehingga ujung-ujungnya nanti berakhirnya kepada Allah. Yang Allah mengadakannya, yang Allah subhanahu wa ta'ala mengadakan padanya sifat-sifat dan materi, dan kepada Rabbmula berakhir. Wa idza wasalat uqul ila Allah ta'ala waqafat wa intahat. Maka kalau akal itu sudah sampai kepada Allah, maka berhenti. Ya, jangan diteruskan lagi. Berhenti sudah. Fa innahul awwal alladzi laisa qablahu syai', karena Allah adalah yang pertama dan tidak ada sebelumnya sesuatu. Wal akhir alladzi laisa ba'dahu syai', dan Allah adalah yang akhir yang tidak ada setelahnya sesuatu. Wa awwaliyatuhu ta'ala la mubtada' laha mahma faratal azman wal ahwal. Maka pertamanya Allah tidaklah ada awalannya, bagaimanapun diharuskan dari waktu maupun keadaan. Wa huwallazi awjadal azman wal ahwal, karena Allah lah yang mengadakan, menciptakan waktu dan keadaan. Wal uqul, sedangkan akal-akal itu, allati hiya ba'dha awwal insan, fa kaifa yuhawilul aql an yasha'an yatashid fi irad hadis wal batil. Sedangkan had akal yang merupakan sebagian dari kekuatan manusia, bagaimana mungkin akal itu mampu, iya, untuk yatashabbithu, mencari-cari di dalam berkeinginan mendapatkan jawaban dari pertanyaan yang batil tersebut. Gak bisa. Apalagi tentang masalah akidah yang tidak semuanya bisa dicerna dengan akal. Wal farq ala al-muttaham fi hadzal hal wuquf wal intiha. Maka yang wajib dalam permasalahan keadaan seperti ini, iya, dalam masalah akidah, dalam permasalahan yang lainnya yang tidak bisa dicerna oleh akal, berhenti, jangan diteruskan. Ini yang pertama, yaitu kalau ada seperti ini, berhenti. Tentunya ini dalam masalah akidah, tentunya juga dalam masalah perkara yang lain yang kita jahil, yang kita terbatas pengetahuannya, berhenti. Yaitu yang ada adalah bertanya kepada yang ahlinya. Demikian. Kadang kita kebanyakan menimbang-nimbang masalah kemudian menyimpulkan, itu yang kebanyakan kita. Pertama, ghurur lil nafsi, dia tertipu dengan kemampuan dirinya padahal dia tidak mampu, kemudian menyimpulkan sesuatu, sehingga itulah yang menyebabkan fitnah semakin besar dengan adanya orang-orang seperti ini, karena dia tidak mengerti kadar daripada dirinya. Al-Awthani, perkara yang kedua, ta'ud billah minasyaitan, yaitu berlindung kepada Allah dari syaitan. A inna hadha min wasawisuhu aw wasawisihi wa ilqaihi fil qulub yushakkikan nas fil iman bi rabbihim. Yang kedua, ketika mendapatkan pertanyaan seperti ini, berlindung kepada Allah dari syaitan. Karena ini merupakan was-was yang dilontarkan oleh syaitan di dalam hati-hati manusia untuk memberikan keraguan-raguan kepada manusia di dalam keimanan kepada Rabb mereka. Wa 'alal 'abdi, maka wajib atas seorang hamba, idza wajada dzalik, kalau dia mendapatkan hal ini atau hal seperti itu, an yasta'ida billahi minhu, hendaknya dia berlindung kepada Allah darinya, dari waswas tadi, bisikan-bisikan tadi. Wa man ta'awadza billah bisidqin wa quwwah a'adahu Allah wa tarda 'anhu syaitan wa mahal wa hamhalta wasawisuhul batil atau wahan hamalat wasawisuhul batilah. Maka barang siapa yang dia berlindung kepada Allah dengan jujur dan kuat perlindungannya, minta perlindungannya kepada Allah, pasti Allah akan lindungi dia. Allah akan lempar darinya, Allah akan jauhkan dia dari syaitan, dan Allah akan hancurkan bisikan-bisikan yang batil itu dari dirinya. Nah, ini yang kedua. Alangkah salit yang ketiga, dan demikian pula banyak para a'imah mencontohkan ketika ada kalam ahlul batil, ahlul bid'ah. Iya. Ketika datang memberikan ini, memberikan subhat-subhat, apa yang dikatakan oleh para a'imah? A'udzubillah minka, aku berlindung kepada kamu, kamu adalah utusan syaitan yang datang kepadaku. Itu para a'imah. Dan itu ternyata ada di dalam hadisnya. Kalau datang subhat-subhat, biar siapapun yang memberikan subhat kepada kita, berlindung kepada Allah. A'udzubillah minasyaitan, karena dia bisa jadi ya utusan syaitan. Makanya sering dicela oleh para a'imah ketika kita tidak mengerti sesuatu subhat, kemudian kita ajukan di muka umum. Iya. Makanya sering dicela. Apakah kamu datang ini diutus oleh syaitan memberikan subhat kepadaku? Di antaranya seperti itu. Kenapa? Karena hati itu lemah, sedang subhat itu menyambar-nyambar. Makanya di sana disunahkan berlindung kepada Allah dari subhat. Yang ketiga, an yanfa'ahu bima yudaduhu minal iman billah wa rasulih, ditolak dengan perkara yang bertentangan dengan kebatilan tadi, yaitu dengan beriman kepada Allah seperti tadi dalam hadis, falyaqul amantu billah wa bi rasulih. Katakanlah aku beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Nanti akan dijelaskan kesimpulannya. Akhbaru bi anna ta'ala awwal alladhi laysa qablahu syai'. Dan kabarkan bahwasanya Allah dan Rasul, beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka sungguhnya Allah dan para Rasulnya mengabarkan bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu yang pertama dan tidak ada sebelumnya sesuatu, dan bahwasannya Allah lah yang mutafarrid bil wahdaniyah, yang dijadikan satu-satunya di dalam keesaan Allah, di dalam tauhid Allah. Wa bi khalqi wal ijatil mawjudatis sabiqah wal lahiqah. Dan dialah Allah yang menciptakan apa yang ada, yang terdahulu dan yang akan datang. Ini adalah Allah subhanahu wa ta'ala yang Allah subhanahu wa ta'ala yang menciptakannya. Wa hadzal imanun sahih shadiq yakini yadfa'u jamil ma yudaduhu minas subhal munafiyalah. Maka keimanan yang benar, yang jujur, yang yakin, itu akan bisa menolak semua yang bertentangan dengan keimanan yang benar dari subhat-subhat yang bisa menghilangkan keimanan tadi. Artinya, setiap ada kebatilan subhat, itu ditolaknya dengan apa? Al-ilmu. Dengan ilmu. Jangan dengan hawa nafsu. Ya, walaupun dia merasa benar, tapi kalau dibangun dengan hawa nafsu, jadinya tidak benar. Betul-betul dengan bimbingan ilmu. Ya. Wa innal haqqa yadfa'ul batil. Maka sesungguhnya kebenaran itu akan menolak kebatilan. Wasyukuk la ta'arutul yakin. Sedangkan keraguan itu tidak akan bisa ya menentang keyakinan. Artinya kembali kepada al-haq dengan yakin. Wahadil umur, maka ahadil umur thalatha alati dharaqaraha nabi sallallahu alaihi wasallam tubtilu hadis subah alati la tazalu ala al-sunatil mulahidah yalqunaha bi'ibaratin mutanawi'ah. Maka dengan tiga perkara ini yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam akan menghancurkan subhat-subhat ini yang senantiasa dilontarkan dari lisan-lisan orang-orang yang menyimpang, yang mereka lontarkan dengan ibarat, ungkapan-ungkapan yang banyak yang sejenis. Iya, demikian. Dan memang demikian. Mesti setiap subhat sebelumnya sudah ada. Ya, sebelumnya sudah ada, cuman ibaratnya ungkapan-ungkapannya beda-beda, tapi hakikatnya satu. Itu masih batil itu, hakikatnya satu, tapi macam-macam bentuknya. Wa amru bi intiha, maka dengan ya mengakhiri, diam, berhenti, alladhi yubtilu tasalsul batil, akan menghancurkan terus menerusnya kebatilan. Kalau berhenti, akan berhenti pula kebatilan. Wa bita'ud minasyaitan, maka dengan berlindung kepada syaitan, alhadhi huwa mulaqillah idh subhah, dan dengan berlindung kepada Allah dari syaitan, yang ini dilontarkan subhat ini oleh syaitan. Wa bil imani sahih, dengan iman yang benar, alladhi yadfa'u kullama yudaduhu minal batil, akan tertolak semua yang bertentangan dengan imanus sahih. Dari kebatilan-kebatilan itu akan bisa ditolak dengan adanya iman yang benar. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah. Wa bil intiha qatul syarr mubasar, maka dengan berhenti akan terputus kejelekan secara cepat dengan segera. Wa bil isti'adzah, dengan berlindung kepada Allah, qat'us sabab da'i ila syarr, akan terputus sebab yang mengajak kepada kejelekan. Wabil imanil laja, dengan beriman iya adanya al-laja, i'timad, bersandar, dan i'tisam, berpegang teguh, bil itiqadis sahih, yakini, alladhi yadfa kulla mu'arid, dengan berpegang teguh dengan keyakinan yang benar dan yang yakin akan bisa menolak semua perkara-perkara yang bertentangan, yang menentang keyakinannya dia. Nah, ini cara-cara kita menolak dari berbagai macam subhat. Berhenti, jangan dipikirkan, kemudian juga dia berlindung, putus, dan juga menghindari, jangan cari-cari, bahkan mendekati, kemudian dengan ilmu ya, yang yakin dia cari ilmunya sehingga kokoh pendiriannya. Wahadil umur thalatha hiya jima'u asbabud dafi'a li kulli subhah, ta'arudul iman. Dan dengan perkara tiga ini terkumpul sebab-sebab yang bisa menolak semua subhat yang bertentangan dengan keimanan. Wa yanbaghi 'inaya biha fi kulli ma 'arada lil iman min as-subhah wa sibah yata'uhu al-'abdu mubasharah bil barahin dala 'ala ittalih. Maka harus meminta pertolongan atau mengambil bantuan dengan pertiga perkara ini, setiap perkara yang bertentangan dengan keimanan dari subhat-subhat yang membuat subhat seorang hamba untuk menolak dengan sesegera mungkin dengan adanya barahin, ilmu yang nyata, yang jelas, nah, yang bisa menunjukkan tentang kebatilannya. Wa bi isbati diddihi wal haq, agar bisa ditetapkan lawan dari kebatilan itu, yaitu kebenaran, alladzi laisa ba'dahu ila dhalal, karena tidak ada setelah al-haq itu kecuali mesti kebatilan, kesesatan. Wa bita'awudz billahi minasyaitan, maka dengan berlindung kepada Allah dari syaitan, alladzi yadfa'u ila al-qulub fitanus syubhat, berlindung kepada Allah dari syaitan, para syaitan, dari syaitan jin dan manusia yang selalu melontarkan subhat-subhat, yang maka dengan itu bisa menolak dari hati-hati kita dari fitnah-fitnah tussubhat wa fitnatus syahwat, dan juga adanya fitnatus syahwat, liyazalzil imanahum, yang membuat goncang keimanan mereka, wa yuqi'uhum bi anwa'il ma'asi, yang membuat mereka terjatuh dari jenis-jenis kemaksiatan. Fabis sabar wal yaqin yanalul abdus salamah min fitnatis syahwat wa min fitnatis subhat, wallahu wal muwaffiq al hafiz. Maka dengan sabar, dengan adanya keyakinan, seorang hamba akan bisa memperoleh keselamatan dari fitnah-fitnah syahwat dan dari fitnah-fitnah subhat, dan Allah lah tempat meminta taufik, dan Allah lah yang menjaga. Dan insya Allah nanti akan kita jelaskan pada pertemuan yang akan datang tentang dua fitnah ini, fitnah subhat wa fitnah syahwat, dan kita akan bahas tentang madakhil, tempat-tempat setan itu masuk di dalam menggoda Bani Adam. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab. Tafadhalu barakatukum.